Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pada dosa besar yang ke-45, yaitu dosa an-namimah, dosa mengadu domba. Orang yang mengadu domba artinya telah merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat, mengusik kedamaian dan ketenangan yang selama ini terjadi di tengah masyarakat, dan sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyatukan manusia di atas agama ini, yang sebelumnya mereka saling berperang, saling bermusuhan, yang kuat mencaplok yang lemah, saling mendolimi satu dengan selainnya. Dengan datangnya Islam, maka yang seperti itu diberantas. Ketika ada seorang Muslim justru melakukan sesuatu yang menimbulkan keretakan hubungan di tengah-tengah kaum muslimin tanpa hak, maka dia telah memaparkan dirinya kepada ancaman yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penghuni kuburan tersebut sedang diazab di kuburannya. Sedangkan salah satu dari dua orang tersebut adalah orang yang suka mengadu domba, memindahkan ucapan seorang kepada orang lain untuk meretakkan hubungan. Berbeda kalau memindahkan ucapan seorang kepada orang lain untuk kebaikan, kedamaian, ya enggak apa-apa seperti ini. Misalnya kita mendengarkan seorang memuji-muji orang lain atau memberi saran kepada seorang, kemudian kita sampaikan, ya fulan, kemarin saya mendengarkan si Anu berterima kasih kepada bantuan kamu, mengucapkan merasa syukur ada orang yang membantu dan dia menyebut-nyebut kamu dan kebaikan. Yang seperti ini enggak apa-apa. Ini bukan meretakkan hubungan. Ya. Adapun namimah, mengadu domba, itu memindahkan berita satu kepada orang lain untuk ya meratakan hubungan. Adapun yang satu lagi diadab di kuburannya karena ketika kencing tidak bersebok. Ketika kencing tidak yang membersihkan tempat yang keluar darinya air kencing. Rasul alaihi assalatu wassalam ketika menceritakan seperti ini tentunya sebagai peringatan. Dua buah kuburan yang dilewati oleh Rasulullah yang penghuninya sedang diadab karena perbuatan dosa mereka. Ini sebagai peringatan jangan sampai ada dari kalian yang melakukan perbuatan yang sama. Nanti ya akan terancam dengan adab seperti dua orang ya tersebut. Hadis yang baru kita baca ini menunjukkan bahwa adab kubur dan nikmat kubur itu benar adanya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Dan ini perkara yang baik. Kalau ada yang mengingkari, ada yang tidak percaya tentang adanya adab kubur, sisa kubur atau nikmat kubur, dengan beralasan saya ini seorang juru kunci kuburan. Saya biasa menggali kuburan, terkadang kuburan sudah lama kegali, saya tidak dapatkan di situ taman dari taman sorga, saya tidak dapatkan di situ jurang dari jurang neraka, saya pegang tanahnya juga enggak panas. Kita katakan apa yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Kalau kamu ingin tahu alam kubur, kamu mati dulu. Ya, kamu baru tahu alam kubur. Apa yang kamu lihat itu tuh kuburan, bukan alam kubur. Alam kubur itu alam antara dunia dengan akhirat. Itu alam kubur, alam barzah. Kata ulama, siapapun yang berhak mendapatkan nikmat kubur, maka nikmat kubur akan dirasakan oleh orang tersebut, apakah dia meninggal di kubur atau dia meninggal dimakan oleh ikan. Tubuhnya hancur karena kebakar. Tenggelam tidak ditemukan. Demikian pula orang yang berhak mendapat adab kubur seperti apapun. Baik dia di kubur atau tidak. Maka adab tadi akan sampai kepadanya. Kalau ada orang tidak percaya dengan adab kubur. Maka kita katakan kamu ini muslim atau bukan. Kalau bukan muslim sudah enggak usah kita memperpanjang debat karena apa? Bukan muslim ya sudah, kafir ya kan. Kalau dia mengatakan saya muslim kok, kita katakanlah kamu sholat enggak? Ya saya sholat. Nah, terus apa yang kamu baca dalam tasyahud? Dia baca, lah kan kamu ketika tasyahud ya tasyahud akhir kamu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam mamin adabi al-khabri. Kamu baca enggak doa ini? Ya saya baca. Loh kamu baca kenapa kamu enggak ngerti? Itu artinya kamu berlindung kepada Allah dari adab kubur. Apa mungkin seorang berlindung dari sesuatu yang itu tidak ada? Mungkin enggak seorang meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak ada? Mustahil. Seorang meminta perlindungan pada Allah dari sesuatu menunjukkan sesuatu tak ada dan mengerikan, menyeramkan, membahayakan. Kalau dia belum saja percaya karena mungkin segala sesuatu itu harus masuk akal. Kita katakan jangankan masalah alam kubur. Yang di dunia saja terkadang kita enggak ngerti. Contoh, bisa jadi ada suami istri tidur bareng di atas ranjang. Suaminya mimpi, dikejar-kejar oleh orang, ya mau membunuhnya. Suaminya berteriak-teriak. Wah, sampai istrinya yang di sampingnya apa? Kaget terbangun. Ada apa, ada apa? Suaminya bangun terengah-engah, kayak ketakutan. istrinya tidur di sampingnya saja gak ngerti apa yang dialami oleh suaminya dalam mimpinya. Kalau ini alam dunia saja, dua orang tidur bareng gak merasakan, gak ngerti apa yang dirasakan oleh orang yang di sampingnya, lalu seperti apa dengan masalah alam kubur. Ini perkara gaib, ini permasalahannya adalah alam barzah. Kalau orang ingin tahu ya tentang alam kubur ya tentu ya lebih hakul yakin ya kalau sudah mati. Tapi cukuplah bagi seorang mukmin dan mukminah apapun yang diberitakan oleh Ar-Rasul. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Rasul, seandainya seorang pendusta, tidak akan mungkin wahyu turun kepada beliau. Makanya beliau ini kan dijuluki As-Sadiq Al-Amin, As-Sadiq Al-Masduq. Orang yang terpercaya dan orang yang dipercayai berita-beritanya. Lihat, mengadu domba. Mengadu domba itu bukan berarti adu kambing, bukan. Ya, mengadu domba itu artinya memindahkan suatu ucapan seorang pada orang lain atau pihak lain untuk menimbulkan yang bisa menimbulkan perpecahan, keretakan, permusuhan, itu namanya mengadu domba. Hal ini sangat-sangat haram dalam Islam kalau dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi akan dibolehkan mengadu domba ini kalau itu dalam peperangan dengan orang kafir. Ada seorang sahabat yang dulu sebelum masuk Islam itu dekat dengan orang-orang kafir Quraisy dan dekat dengan orang-orang Yahudi. Mereka enggak ngerti kalau orang ini sudah masuk Islam. Nah, ketika perang Ahzab, perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima, Madinah dikepung oleh pasukan koalisi, pasukan gabungan. Maka ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam, minta izin kepada Ar-Rasul untuk menyusup ke tengah barisan orang-orang kafir Quraisy untuk melemahkan mental mereka. Dan masuk pula ke barisan orang-orang Yahudi yang dari belakang ingin merongrong umat Islam. Datang orang ini ke tengah-tengah pasukan orang kafir Quraisy. Tengah-tengah pasukan kafir. Mereka enggak curiga karena ini orang sudah mereka biasa kenal. Enggak tahu kalau ini sudah masuk Islam. Sahabat ini mengatakan, kalian mau-maunya ya ditipu oleh orang Yahudi. Kalian itu diperalat oleh orang Yahudi untuk datang ke sini memerangi Muhammad dan konco-konconya. Sementara orang Yahudi mereka lari. Jadi mereka hanya pinjam tangan kalian saja. Mereka hanya memprovokasi kalian untuk menyerang Muhammad. Sementara mereka sendiri gak mau. Akhirnya kan timbul dalam hati-hati orang kafir. Ya Quraisy, kurang ajar nih orang-orang Yahudi. Kita dijadikan tumbal. Dijadikan apa? Tumbal. Kan tertanam seperti itu. Padahal enggak seperti itu. Ini kan mengadu domba, tapi antar musuh yang seperti ini boleh. Kemudian dia datang kepada orang-orang Yahudi. Dan orang ini dikenal oleh mereka akrab, jadi enggak ngerti kalau sudah masuk Islam. Kata dia, kalian bagaimana ikut-ikutan ya ikut-ikutan mengepung Muhammad dan konco-konconya. Nanti mereka itu kalau kalian sudah ikut mengepung mereka akan mundur, kalian yang suruh ngurusi lah kalian enggak akan mampu. Kalian akan jadikan tumbal oleh orang-orang Quraisy. Ini orang Yahudi pun akhirnya apa? Ya. Tertanam dalam jiwa mereka benci ya, oh, kurang ajar kita juga kita dijadikan apa? Tumbal ya kan. Mengadu domba yang seperti ini boleh dalam peperangan. Karena yang namanya perang itu strategi. Perang itu bukan banyak-banyakan orang, bukan kekuatan senjata semata-mata, tetapi apa? Perang itu strategi. Rasul mengatakan al-harbu khut'atun. Yang namanya peperangan itu adalah tipu muslihat. Pernah barakallahu fikum, ketika pasukan muslimin berhadapan dengan kaum kafirin, waktu itu jumlah muslimin tidak terlalu banyak. Namun mereka punya akal untuk menampakkan di mata orang-orang kafir bahwa jumlah muslimin banyak. Itu mereka sudah mempersiapkan pasukan penyapu di belakang. Yang tugas mereka ketika perang berkecamuk, mereka menabur-naburkan debu dari belakang, dari kejauhan, seolah-olah itu balaban bantuan yang banyak yang datang membantu kaum muslimin. Orang dalam kondisi perang itu kan pikirannya, pandangannya tidak ya jeli biasanya. Ya, dia hanya melihat yang di depannya dari musuh. Ketika perang berkecamuk, maka mereka pasukan yang ada di belakang menabur-naburkan apa? Debu yang banyak seolah-olah itu kuda yang cepat. Yang banyak jumlahnya membantu pasukan muslimin. Dengan ini kemudian Allah lontarkan rasa takut di hati-hati kaum musyrikin. Seperti itu barakallahu fikum. Yang namanya pertempuran itu strategi. Ya. Rasul mengatakan al-harbu khut'atun. Perang itu adalah tipu muslihat. Adapun seorang memindahkan berita seorang muslim satu pada lainnya untuk meretakkan hubungannya, sebenarnya tidak boleh, haram hukumnya. Misalnya ada dua orang penjual buah, ya. A dan B menjual buah. Kita ketika beli buah dari si A cerita, ya, iya itu si B itu orang buah busuk dijual, ditaruh di dalam apa namanya keranjang sehingga orang yang beli tidak, ya, tidak tahu. Padahal tidak seperti itu. Ini hanya sekedar untuk menjatuhkan si B agar orang datang kepada dia. Kemudian orang ini datang kepada si B. Kemarin si A cerita tentang kamu. Kalau kamu itu seorang ya. Kamu itu biasa jual buah busuk ditaruh di dalam. Padahal tidak seperti itu. Akhirnya kan terjadi apa? Keretakan hubungan di antara mereka. Ya. Dan seperti ini enggak boleh. Kalau memang sebenarnya ada, maka yang ada adalah al-amru bil ma'ruf manhyun munkar. Bukan kemudian si pembeli tadi malah melaporkan yang akan memperkeruh masalah. Misalnya dia ingin nyoba, benar enggak coba? Kemudian ternyata betul, loh. Bulan gimana kamu ini? Saya ini beli buah satu keranjang, ya. Dengan harga ratusan ribu kepada kamu ini, di dalamnya busuk seperti ini. Itaqillah ya akhi. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah ya akhi. Nah ini enggak apa-apa seperti ini. Nasihat yang seperti ini. Ya. Adapun kalau kita memindahkan ucapan si A kepada si B, padahal mereka sama-sama berdagang seperti itu. Nah ini terkadang ada maksud saling menjatuhkan. Yang seperti ini bisa yang menimbulkan keretakan hubungan di tengah-tengah kaum muslimin. Qala al-mu'alifu al-syeikh al-Dhahabi rahimahullah. Wa qala al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Tajidu min syirari nas dhal wajhaini. Huwa alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Wa fi lafdin tajidu shiraru shiraran nas dal wajhain wa huwa muttafaqun alaih. Nabi alaihi assalatu wassalam bersabda, kamu akan dapatkan sejelek-jelek manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada kelompok ini dengan satu warna datang ke kelompok yang lain dengan warna yang lain. Ini adalah sifat orang munafik. Ya. Kalau orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan aman, nah, kami juga beriman seperti kalian, kami juga sholat. Tapi kalau mereka bertemu dengan geng-geng mereka, dengan kelompok mereka, mereka mengatakan, ya, nahnu ma'akum, kita ini bersama kalian. Kami itu hanya basa-basi saya saja terhadap kaum muslimin. Kami sebenarnya bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya ngece saja, hanya mengejek saja kaum ini. Subhanallah, seperti itu. Ini termasuk syiraru annas, sejarah manusia. Demikian pula, seorang dalam pergaulan datang ke sini seolah-olah teman akrab, padahal ini akan menampakkan suatu yang jelek nanti ketika bertemu dengan orang lain. Yang seperti ini bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu lahiriahnya dan batinnya itu sama. Adapun orang-orang munafik, mereka antara ucapan dan perbuatan itu bertolak belakang. Ucapannya mengatakan aman, nah kami beriman, namun hatinya kufur. Kalau mereka bertemu dahulu dengan Rasulullah, mereka mengatakan, nasyhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Padahal mereka itu dusta dalam ucapannya. Ini tentunya ancaman yang keras bagi orang yang suka mengadu domba. Datang pada satu kelompok dengan satu warna, datang ke kelompok lain dengan warna lain untuk memecahkan, untuk meretakkan hubungan. Ini na'udzubillah. Dan ini juga sering terjadi pada mereka pewarta, para wartawan yang terkadang ingin mencari duit dengan cara seperti ini. Menebarkan gosip, satu dengan selainnya karena menjadi bahan berita. Dengannya dia mendapatkan apa? Fulus, duit. Gak peduli apakah itu beritanya valid atau tidak, sahih benar atau tidak, gak peduli. Yang penting dapat fulus, dapat duit. Na'udzubillah. Tajid syiraran nas dal wajhain. Kamu akan dapatkan sejelek-jelek manusia adalah orang yang punya dua wajah. Bukan berarti wajahnya dua. Ini datang ke satu kelompok dengan satu warna, datang ke kelompok lain dengan warnanya lain. Ini diantara sifat orang-orang munafik. Dan orang-orang seperti ini biasanya orang suka mengadu domba, suka membuat kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yablughuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimu sadri. Rahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, jangan sampai datang, jangan sampai berita datang kepadaku tentang para sahabatku sedikit pun. Artinya, Rasul tidak ingin mendapatkan berita negatif, berita yang enggak enak ya tentang salah seorang dari sahabat beliau. Beliau tidak ingin. Kata Nabi, karena saya ingin keluar bertemu dengan mereka dalam keadaan plong dada saya, enggak ada ya, enggak ada sesuatu. Tapi kalau misalnya ada yang menghabarkan ada fulan gini ya Rasulullah gini-gini terhadap kamu, nanti Rasulullah kalau ketemu ya enggak enak ya kan, enggak ketemu dalam keadaan ya dadanya itu enggak longgar. Tapi kalau ini sahabat Ar-Rasul, Adapun kalau itu munafikin, ya dulu sahabat melaporkan ya ucapan munafikin kepada Rasulullah. Ini bukan munafikin, bukan sahabat. Ya. Jadi ketika perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, di mana orang-orang munafik sangat busuk sekali ucapannya. Mereka mengembosi semangat para sahabat untuk berjihad waktu itu. Melawan orang-orang Persia, orang-orang apa? Romawi. Tidak hanya mengembosi, bahkan mereka menjelek-jelekkan sahabat. Tuh lihat orang-orang yang memang ingin sengaja untuk membesarkan perut. Loh. Perang dikira untuk apa namanya? Membesarkan perut agar dapat harta untuk supaya apa namanya? Ya, perutnya buncit. Bukan. Semata-mata karena memang ya ditantang oleh kaum musyrikin, dilayani. Ini kan omongan yang jelek sekali. Ternyata ucapan seperti ini dilapor kepada Nabi dan mereka tahu. Mereka mau datang, ya Rasulullah, kami ini hanya secara canda, ya Rasulullah. Canda, bayangkan. Orang kalau mencari alasan, 1000 alasan bisa. Coba kalau kamu kayak gini. Ya. Ada malam-malam orang masuk ke rumah orang lain lewat misalnya jendela dicungkil, kemudian dia masuk di mengobrak-abrik lemari seorang, kemudian kepergok. Ketika kepergok dia, oh maaf, sekian ini rumah saya lupa ini masuknya. Maaf, saya ini salah masuk, sekian ini rumah saya. Benar gak seperti ini? Yang seperti ini akan dibenarkan? Orang kalau mau alasan, mau 1000 alasan bisa. Oh maaf, sekian ini rumah ya kakek saya ini, ya ternyata maaf nih rumah bapak ya. Ya maafkan saja, saya ini salah masuk, saya kira rumah kakek saya. Padahal dia pencuri loh. Hanya kepergok, ya kemudian dia beralasan. Kalau orang mau beralasan, 1000 alasan bisa disebutkan. Ya. Jadi barakallahu fikum. Orang-orang munafik yang mereka mencela para sahabat, bahkan mencela Rasul ketika berangkat dalam perang Tabuk, ketika mereka diinterogasi, mereka katakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami itu hanya canda kok, kami hanya ya guyonan. Subhanallah. Ya. Guyonan dengan kehormatan manusia, guyonan dengan apa namanya? Ya. Agama Allah yang seperti ini, ya. Na'udzubillah. Baik, untuk hadis yang baru kita baca dikatakan dhaif, lemah. Ya, disebutkan dalam sanadnya ada rawi yang majhul, tidak dikenal. Wa an Ka'ab bin qala ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastarihu min adabil qabri. Dari Ka'ab berkata, Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab itu al-Ahbar, Ka'ab al-Quradi, dahulu seorang pendeta dari pendeta Yahudi dari Bani Quraisy toh. Beliau masuk Islam dan bagus Islamnya. Ya, bagus Islamnya. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, ittaqun namimah. Waspadalah kalian dari perbuatan mengadu domba. Hati-hati kalian dari perbuatan mengadu domba. Fa inna sahibaha la yastarihu min adabil qabri. Karena pelakunya tidak ya istirahat dari azab kubur. Pelakunya itu akan diazab di kuburannya. Na'udzubillah. Kalau di dunia saja kita sakit ya, kecocok beling misalnya. Kadang kita sedih, kadang kita nggak bisa apa-apa, padahal masih ada orang yang mungkin ya menyuapi kita, ada orang yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Lalu di alam kubur, siapa lagi akan menemani kita? Ya. Masing-masing kita tentu berpikir, ya, tidak ada dari kita yang mampulah, ya, menghadapi azab. Oleh karena itu, hindarkan sebab-sebab yang nantinya akan bisa mendatangkan azab. Di antaranya tadi, ya, mengadu domba, tidak bercebok setelah kencing. Orang yang mengadu domba, dia tidak akan istirahat nyaman di kuburannya. Dia akan diadab, ya, terancam dengan adab di kuburannya. Warwa Mansur an Mujahid hammalatal hadab qala kanat tamshi bin namimah. Mansur meriwayatkan dari Mujahid, Mujahid ibn Jabar al-Makki radhiyallahu anhu, seorang ahli hadis, ahli tafsir, murid khusus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mujahid ibn Jabar al-Makki mengatakan ketika menafsirkan Hammalat al-Hatab, istrinya Abu Lahab adalah Hammalat al-Hatab, pembawa kayu bakar. Apa yang dimaksud? Provokator. Yang namanya provokator kan suka membakar emosi orang kan? Ya. Artinya kata Mujahid, kanat tamshi bin namimah. Istrinya Abu Lahab seorang yang suka mengadu domba. Na'udzubillah. Ancaman yang keras bagi orang yang mengadu domba. Istrinya Abu Lahab salah satunya. Dibaca ayat ini dari waktu ke waktu, dari generasi demi generasi. Ila yaumina hadza, sampai saat ini. Bahkan anak kecil pun hafal surat apa? Tabbat yada. Surat Al-Masad. Di antara isi kandungannya, selaan kecaman kepada istrinya Abu Lahab, di mana istrinya Abu Lahab adalah Hammalat al-Hatab, seorang wanita yang suka membawa kayu bakar. Yang dimaksud suka apa? Memprovokasi manusia. Seorang wanita yang suka mengadu domba, sehingga terjadilah apa namanya, ya, permusuhan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana kayu bakar kalau disulut akan murub, demikian pula dengan mengadu domba, maka api permusuhan ya kemudian tersulut di tengah-tengah ya masyarakat. Tentunya ya, sikap dan perilaku yang seperti ini sangat sangat bertentangan dengan ajaran Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Ar-Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan manusia yang tadinya mereka telah bercerai-berai. Mengeluarkan manusia dari alam kekafiran menuju cahaya iman. Mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Mengeluarkan mereka dari kefakiran kepada kecukupan. Lihat bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa yang fakir hidup di padang Sahara yang saling bermusuhan. Bangsa Romawi, bangsa Persia enggak menengok. Apa itu umat? Ya, sudah fakir saling apa? Berperang. Namun ketika Islam telah masuk di tengah-tengah Jazirah Arabiyah, dengan Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyambut ajakan Nabi. Dari hari ke hari terus bertambah jumlah kaum muslimin, sampai kemudian Islam menebar di Jazirah Arabiyah. Mereka berubah menjadi umat yang disegani dan ditakuti. Segani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Menjadi umat yang dulunya mereka biasa mengemis, kemudian menjadi umat yang mereka cukup. Karena Islam yang mereka anut memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. Memerintahkan mereka untuk mencurahkan, ya, menggali sumber daya, ya, manusia, dan menggali, ya, kekayaan alam yang ada. Sehingga tercukupilah kebutuhan mereka. Bayangkan di zaman Utsman bin Affan, yang namanya Baitul Mal full penuh dengan apa namanya bahan makanan. Silakan muslimin yang butuh minyak samin datang saja, tinggal ngambil semaunya. Yang butuh gandum silakan ngambil, 24 jam terbuka. Yang kayak gini menjadikan musuh-musuh Islam itu gerak. Gak kepengen kalau umat Islam ini, ya, makmur, gak kepengen umat Islam ini tercukupi. Maka mereka bersekongkol. Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, al-musyrikin, bagaimana untuk menumbangkan Khalifah Utsman ibn Affan. Mereka memunculkan aktor lapangan yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Siap untuk menjalankan misi mereka. Maka, ya, Abdullah bin Sabah pun menebarkan namimah madu domba. Dia datang ke tempat-tempat yang jauh dari Madinah. Ke Kufah, ke Syam, ke Irak, ke Mesir. Orang-orang bodohlah yang direkrut. Dihembus-hembuskan dalam benak orang yang bodoh. Utsman ini orangnya sudah tua, gak bisa memimpin. Sudah kayak gitu, kolusi, nepotisme, ya, mengangkat para gubernur yang itu dari keluarganya. Pokoknya dibuatlah citra Utsman itu buruk oleh mereka. Utsman sudah tua, gak bisa memimpin seperti ini. Mendolimi para sahabat. Orang-orang bodoh kan, ya, tertipu. Mereka bergerak. Bergerak merayap ke Madinah, bayangkan. Pas waktu itu musim haji. Para sahabat kebanyakan konsentrasi di Mekah. Pusat khilafah waktu itu di Madinah. Merayap manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Mengepung istana Utsman bin Affan di Madinah. Utsman pun keluar menghadapi mereka. Ada apa kalian? Ya. Kata mereka, bukankah kamu seperti ini? Ya. Apa yang dihembus-hembuskan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya, itu masuk dalam benak mereka untuk menuduh Utsman tanpa klarifikasi. Kata Utsman, ya, bahwa yang dituduhkan kepada saya, ya, semuanya dusta, sebutkan. Adapun Ibnu Mas'ud, tidak pernah saya mencambuk Ibnu Mas'ud sampai retak punggungnya. Karena orang kalau retak punggungnya enggak akan mungkin bisa berdiri. Ibnu Mas'ud bisa berdiri. Ya. Ibnu Mas'ud sudah meninggal sebelum Utsman, ya, meninggal. Adapun Abu Dzar, saya bukan mengusir Abu Dzar ke Robadah. Abu Dzar sendiri yang memang minta izin pada saya untuk tinggal di Robadah. Pokoknya semua, ya, tuduhan-tuduhan tadi dijawab oleh Utsman. Mereka pulang. Ketika mereka pulang, ternyata di tengah jalan ada provokator. Kalian itu kalau sudah pulang ke negeri-negeri kalian, kadang-kadang dipancung oleh wali kota kalian atas perintah Utsman. Akhirnya mereka merayap kembali pulang ke Madinah, ya, merasa ditipu oleh Utsman. Padahal ini provokator, ingin mengadu domba. Sudah para anak-anak sahabat sudah ingin membuat baris, ya, pertahanan di istana Utsman. Kata Utsman, kalau kalian, ya, cinta pada saya, tolong kalian pulang. Saya tidak ingin ada darah kalian yang tertetes di sini. Biar saya mati. Kalian pulang. Orang masih butuh pada kalian. Subhanallah. Ketika waktu itu para sahabat konsentrasi di Mekah waktu itu haji. Mereka mengepung istana Utsman. Waktu itu beliau sedang puasa dan membaca Al-Quran. Istrinya Ummu Nailah meminta izin, tolong saya biar keluar, gak kudungan pada mereka. Orang Arab kalau lihat wanita gak kudungan kan mereka mundur. Kata Utsman, terbunuhnya saya lebih ringan daripada kamu keluar gak kudungan pada mereka. Kemudian mereka gak sabar ingin menumpahkan darahnya Utsman. Mereka pun yang melompat pagar, merayap, ya. Ketika waktu itu Utsman sedang baca Al-Quran, sedang puasa, menanti berbuka. Ternyata ya masuk seorang yang jahat dari mereka dengan pedang terhunus, ya dibabatlah tubuhnya Utsman. Sebelumnya istrinya Utsman pun putus jarinya, ya karena dibabat oleh mereka. Ketika Utsman baca Al-Quran, ya dalam keadaan puasa menanti berbuka, orang-orang jahat, para pemberontak ini yang dihasung, yang terprovokasi oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Sabal Yahudi, seorang yang suka mengadu domba, mereka lupa dengan jasa-jasanya Utsman, lupa bahwa Utsman adalah orang yang awal-awal masuk Islam, berjuang mati-matian untuk Islam, membela Rasulullah dengan nyawanya, hartanya, dan seluruh yang dimilikinya. Seolah-olah jasa yang besar seperti ini terlupakan. Maka mereka pun tega membunuh Utsman. Meneteslah darah. Di mushaf Al-Quran disebutkan tepat pada firman Allah, fasayakfikahumullah. Darah itu menetes di situ. Fasayakfikahumullah. Kalau diterjemahkan, Allah yang akan membalaskan untuk kamu kepada mereka. Allah yang akan apa? Ya, membalas ya mereka untuk kamu. Demikian wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.